Radio Buku, mendengarkan buku membuka cakrawala. Live streaming dari situs radiobuku.com. Salam kami dari pojok Alun-Alun Kidul, Paten Wetan 3, Kraton, Yogyakarta. Ya, pertama saya mengerti kenapa jadi bahan pertanyaan, kenapa saya pilih judul Kumis Penyaring Kopi yang notabene tidak ada judul cerpen dengan judul Kumis Penyaring Kopi itu di dalamnya. Ya, dari dulu saya memang menginginkan kalau suatu saat nanti saya bikin atau cerpen saya dibukukan, saya tidak akan mengambil judul dari judul cerpen yang ada. Itu pertama alasannya. Kedua, kenapa pilihan saya jatuh ke Kumis Penyaring Kopi? Ini mungkin satu cita-cita yang gak sampai. Maksudnya satu cita-cita yang gak sampai ini, metafor itu sudah lama berputar di kepala saya. Mungkin sudah dari kecil. Saya punya pengalaman. Dulu kumis bapak saya itu panjang, hampir menutupi seluruh bibirnya. Kemudian saya tanya, waktu itu saya kalau nggak salah umur-umur SD atau gimana, "Pak, kenapa kumisnya panjang? Apa gunanya?" Saya tanya seperti itu. Bapak saya menjawab, "Wah, kau nggak tahu, ini kumis penyaring kopi," katanya. Nah, itu jadi memori yang nggak pernah lupa sampai saya bisa menulis. Saya ingin menulis hal itu, memori itu, tapi sampai detik ini saya nggak pernah berhasil menuliskan cerpen dengan judul seperti itu. Akhirnya dengan bersikeras hati saya debat dengan Mas Fairuz. Bersikeras hati akhirnya saya jatuhkan pilihan judulnya seperti itu. Kemudian saya juga punya tujuan atau pikiran lain untuk judul ini. Saya berpendapat Kumis Penyaring Kopi, kalau misalnya kopi itu kan tidak ada alat penyaringnya, tidak seperti teh. Teh diseduh sebelumnya diseduh kan disaring seperti itu. Kalau kopi kan langsung diseduh. Nah, kopi itu sebenarnya disaring oleh tubuh kita sendiri, oleh bagian dari diri kita, bagian dari diri sendiri. Nah, saya ingin mengambil hal seperti itu, bahwa cerpen-cerpen saya, cerpen-cerpen yang terhimpun di dalam ini juga seperti itu. Ya mungkin banyak bicara tentang, maksudnya saya membungkusnya dengan lokalitas, membungkusnya dengan keminangan saya. Tapi saya rasa persoalan dan apa yang saya angkat di cerpen ini mungkin semua orang atau semua dari mana saja itu bisa diuniversalkan, mungkin seperti itu. Kemudian dari 12 judul cerpen ini, 11 cerpen itu saya tulis sewaktu saya di Padang. Satu cerpen saya tulis setelah saya di Jogja, yaitu Guru Sia. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, ada 7 atau 8 cerpen pernah dimuat di media massa, dan selebihnya itu cerpen yang memenangi lomba. memenangi sayembara. Kemudian satu cerpen terakhir Guru Siak itu belum pernah diterbitkan secara media massa, cuma kemarin itu pernah diminta oleh teman-teman di Padang yang mau membukukan cerpen-cerpen dari cerpenis mutakhir Sumatera Barat, yang dalam artian kelahiran 1980 ke atas. Ya mungkin itu saja. Kalau misalnya proses kreatif yang lain, saya rasa saya hampir sama mengalami proses kreatif dengan cerpenis-cerpenis lainnya. Ya seperti itu. Iya, Pinto, untuk judul apa tidak terasa sangat lelaki bagi Pinto sendiri? Ya, ya emang sangat laki-laki. Memang disengaja ke arah kesana gitu. Iya, kenapa ya? Mungkin karena ini, karena latar budaya saya mungkin, atau etnosentris yang membayangi saya. Saya merasa seperti ini. Kalau orang sekarang banyak bicara tentang feminis, tentang ini, kalau di budaya saya itu saya rasa udah selesai. Ya, di Minang itu saya rasa udah selesai feminis. Enggak ini lagi. Malah yang harus diperjuangkan itu maskulin. Ya. Di rumah orang tua saya, dia punya kamar 12. Udah seperti gedung atau hotel. Cuma tak ada satupun yang diperuntukkan untuk saya. Ya seperti itulah. Seperti itu gambarannya. Dan saya tidak bisa pulang lama-lama. Misalnya kalau lebih saja dari satu minggu saya di rumah, itu pasti udah ditanya sama orang tua saya, kamu gak ada kerjaan di luar ya atau gimana ya. Berarti orang tua saya mengusir saya, menyuruh pergi dari rumah. Nah, hal-hal demikian. Tapi di satu sisi atau di satu sisi lain, mereka juga tetap membutuhkan saya sebagai seorang laki-laki. Nah, seperti itu. Oke, kemudian di cerpen Guru Siak. Nah, ini kan kebetulan pembuatannya kan terpisah jarak ya, yeah, dengan sebelah cerpen yang lain, dan kebetulan entah kebetulan atau memang disengaja, hasilnya itu cukup berbeda dengan cerpen yang lain gitu kan. Kalau yang lain serius-serius terus kan, ya. Sementara cerpen Guru Siak ini dia mencoba menawarkan hal lain dari 11 cerpen itu. Nah, dalam pembuatannya apakah memang itu ingin ada perubahan dalam pilihan dalam membuat cerpennya, atau memang itu karena di Jogja kemudian berubah, mungkin sudah ketemu teman-teman yang lain sehingga itu mempengaruhi gaya Pinto? Mungkin ya, mungkin karena beban juga. Mungkin saya waktu itu saya mikir ya saya udah di Jogja, mungkin saya bisa nyeleneh tanpa beban yang saya bawa waktu saya menulis di Padang. Itu mungkin salah satunya. Tapi sebenarnya ada juga, banyak juga sih cerpen saya yang kalau saya membahasakannya itu ngawur. Saya melihat dari sudut pandang ngawur. Maksudnya idenya ini sudah dari Padang. Mungkin saya berhasil menuliskannya setelah saya di Jogja. Karena di Padang nggak boleh ada poster telanjang. ada. Misalnya saya menemukan bentuk untuk menuliskannya ini di Jogja. Gimana ini? Ini sebenarnya bercanda-bercandaan cara sholat atau cara sembahyang, bercanda-bercandaan saya dan teman-teman. Ada teman saya Pak Is, bukan Mas Faiz ya. Teman saya Pak Is ya, ada dia kemarin, dia fotografer. Dia itu lulusan pesantren dan udah banyak pesantrennya, mulai dari Gontor sampai pesantren di Padang, dan dia sudah menganggap agama ini seperti main-main saja. Kadang dia sholat di tempat saya, dia menghadap ke timur. Waktu saya tanya, saya bertanya serius. Mungkin maksudnya ada pemahaman lain tentang agama, kenapa dia sholat ke timur. Tapi dia jawabnya bercanda aja. Nah, bumi ini kan bulat, kan nanti nyampe juga katanya. Nah, hal-hal kecil seperti itu. Radio Buku, mendengarkan buku membuka cakrawala. Live streaming dari situs radiobuku.com. Salam kami dari pojok Alun-Alun Kidul, Paten Wetan 3, Kraton, Yogyakarta.